Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Akhwana fi din wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang sujud sahwi, yang mana sujud sahwi ini barakallahu fikum dilakukan oleh orang yang sholat dikarenakan dia menambah atau mengurangi atau bahkan hanya sebatas apa? Ragu di dalam sholatnya. Nah, barakallahu fikum, itu sebab dari sujud sahwi. Yang akan kita bahas sekarang adalah sebab dari seorang insan dia melakukan kesalahan di dalam sholat, menambah, mengurangi, dan juga ragu. Tak lain sebabnya adalah satu, barakallahu fikum, yaitu hilangnya ataupun kurangnya kekhusyuan dia di dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan orang yang menunaikan sholat. Kemudian barakallahu fikum menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang beruntung. Yang dua hal ini betul-betul erat kaitannya. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah menyatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, mereka beruntung kata Allah. Mengapa mereka beruntung? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu orang-orang yang di dalam sholat mereka itu khusyuk. Barakallahu fikum, khusyuk di dalam sholat. Dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kata Syaikh, kama qala ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi, wa sukunul qalbi, tenangnya hati. Wa tumakninatihi, dan tumakninahnya hati. Jadi barakallahu fikum, hati itu betul-betul tenang, tumakninah. Ini dikatakan dengan apa? Khusyuk. Kemudian barakallahu fikum, bihaith yadharu dhalika alal jawarih, kekhusyuan yang ada di dalam hati itu muncul nampak dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Barakallahu fikum. Ayyakunal qalbu sakinan mutmainan la yufakkiru wala yaltafitu li syai'in la yata'allaku bisolatihi. Yaitu keberadaan hati itu diam, tenang, tidak memikirkan sesuatu. Barakallahu la yufakkir, tidak memikirkan sesuatu ini itu dan segala macamnya. Wala yaltafitu li syai'in, Tidak pula menengok ke sana ke sini, hati itu betul-betul pada satu tujuan. La yata'allaqu bi salatihi, tidak memikirkan apa yang tidak ada kaitannya dengan salat. Hati juga barakallahu fikum tidak cenderung kepada sesuatu yang di luar salat. Jadi benar-benar fokus memikirkan apa? Salat. Nah, di sini barakallahu fikum, kalau kita betul-betul fokus di dalam salat, niscaya salat kita tidak apa? Tidak apa barakallahu fikum, terjadi penambahan atau pengurangan atau apa? Ragu. Thumma yadhharu athara dhalika al-khushu' al-qalbi 'ala al-atrafi bi haythu takhsha'u al-atraf wa la tataharraku illa fima fihi maslahatus shalah. Muncul ataupun nampak buah dari kekhusyuan hati itu adalah anggota badan. Yaitu anggota badan tidak akan memikir, tidak akan bergerak kecuali hal-hal yang berkaitan dengan apa? Salat saja. Ini barakallahu fiik, yang namanya khusyuk. Khusyuk muncul satu amalan. Apa namanya? Apa namanya kira-kira? Ketenangan. Tumakninah. Ini barakallahu fiikum. Jadi kalau orang sudah khusyuk, dia akan tumakninah. Dia akan tumakninah di dalam gerakan-gerakan dia. Dalam barakallahu fikum amalan-amalan dia dalam sholat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladhinahum fi salatihim. Sholat di sini. Wassalatu fil ayah. Kata sholat di dalam ayat ini. Tashmalu jami'as sholawatil fardhi wa nafli falatukhtasu bil faridah wala bin nafilah. Salat di sini barakallahu fikum mencakup semua salat. Baik itu salat wajibnya atau salat sunahnya. Barakallahu fikum, tidak dikhususkan dengan salat wajib saja. Tidak dikhususkan dengan salat wajib saja. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat sunnah terbagi menjadi dua. Muqayyad, terikat dengan sesuatu. Yang kedua barakallahu fikum mutlaqah, tidak terikat dengan sesuatu. Muqayyad ini barakallahu fikum bil waqti wa bil fi'li wa bil makan. Terikat dengan waktu, terikat dengan perbuatan, terikat dengan tempat. Ini namanya salat sunnah. Terikat dengan waktu, terikat dengan perbuatan, terikat dengan tempat. Yang kedua, sholat sunnah mutlak, tidak terikat sama sekali. Terikat dengan waktu, contohnya sholat tabi'ul faraid. Sholat yang mengikuti sholat-sholat wajib, namanya rawatib. Rawatib ataupun rawatibah, rawatib. Jamak dari rawatibah. Salat rawatib. Salat yang mengikuti apa? Salat-salat sunnah. Rawatib barakallahu fikum qabliyah fajar. Dua rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu wasallam fi safar, dalam waktu safar dan juga dalam waktu hadir ketika beliau safar ataupun ketika beliau mukim. Beliau selalu sholat sunnah ini barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan dua rakaat sebelum subuh itu apa keutamanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih utama dari dunia dan seisinya. Bayangkan barakallahu fikum. Sebuah amalan yang istimewa berarti. Keutamanya luar biasa. Barakallahu fikum, apa hikmah disyariatkannya sholat sunnah? Menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang pertama kali disebut oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Apakah menutupi kekurangan ini dalam masalah sholat saja atau semuanya barakallahu fikum? Semuanya. Sah semuanya. Ada sunnah-sunnah dalam amalan, sunnah sholat, sholat sunnah, sholat apa namanya, sedekah sunnah, puasa sunnah, haji ya sunnah. Ini semua sunnah barakallahu fikum. Sunnah-sunnah tadi akan menutupi atau melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam wajib. Ketika kita sholat wajib ada kekurangan, kita tunaikan sholat sunnah supaya melengkapi, supaya menutupi. Ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, dari zakat mal ataupun hasil panen barakallahu fikum, kemudian kita sedekah dengan sedekah-sedekah sunnah, ini akan menutupi kekurangan yang ada dalam apa? Penunaian zakat yang wajib. Ketika kita berpuasa wajib di bulan Ramadan, kemudian kita puasa-puasa sunnah, fungsinya adalah apa? Menutup atau apa? Barakallahu fikum, melengkapi apa yang kurang dari salat dari puasa wajib. Ketika kita menunaikan haji barakallahu fikum, yang pertama itu adalah wajib, kemudian kita menunaikan yang kedua, fungsinya adalah apa? Menyempurnakan apa yang telah lalu dari haji tersebut. Begitu pula umrah misal barakallahu fikum. Ketika kita menunaikan umrah, umrah pun hukumnya sama dengan apa? Haji wajib. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihad?" Wa Rasulullah, apakah bagi kaum wanita juga ada jihad? Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Na'am, al-jihad laqitala fi al-hajj wal umrah." Ya, bagi wanita ada syariat jihad, namun jihad yang tidak ada peperangan padanya. Yaitu apa? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Kemudian para ulama dan begitu pula hadis-hadis yang lain yang menyebutkan apa? Keistimewaan dan kewajiban apa? Haji ataupun umrah. Barakallahu fikum. Intinya bahwa sunnah-sunnah tadi akan menyempurnakan apa yang kurang dari yang wajib. Tadi barakallahu fikum, sunnah berkaitan dengan apa? Sah salat. Kemudian barakallahu fikum, sunnah berkaitan dengan waktu. Sunnah berkaitan dengan apa? Waktu tadi apa? Berkaitan dengan waktu atau af'al. Sunnah ada berapa barakallahu fikum? Muqayyadah bil fi'li, perbuatan. Kemudian bil waqti, waktu. Kemudian barakallahu fikum bil makan, tempat. Kalau makan contohnya tempat adalah barakallahu fikum, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, kita hendak masuk ke masjid, hendak duduk, maka apa? Kita disyaratkan untuk salat. Kenapa? Karena kita berada di dalam masjid. Dengan af'al, perbuatan. Salat barakallahu fikum, wudu. Dua rakaat setelah wudu. Barakallahu fikum. Itu sunnah yang berkaitan dengan apa? Af'al, perbuatan kita. Kita baru berwudu. Kita baru berwudu. Berkaitan dengan barakallahu fikum, waktu sangatlah banyak. Kemudian sunnah yang sifatnya apa? Mutlaqah. Tidak ada kaitan dengan tiga hal ini barakallahu fikum. Yaitu kapan saja kita ingin sholat, maka kita sholat. Nah, muqayyah mutlaqah ini barakallahu fikum harus kita lihat. Kalau kita tunaikan di waktu-waktu yang makruh, maka itu hukumnya apa? Tidak di perbolehkan. Sholat sunnah yang mutlaqah kita tunaikan di waktu yang makruh tidak diperbolehkan. Di waktu yang terlarang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau yang muqayyadah, maka apa? Diperbolehkan. Karena ada kaitannya. Karena ada sebab. Karena sebab. Kalau ini hanya sebatas kita ingin sholat, kemudian kita tunaikan sholat tersebut. Barakallahu fikum. As-sholat di sini, sholat di sini barakallahu fikum, sifatnya adalah amah, umum. Mau sholat wajib, mau sholat apa? Sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat yang sunnah min afdalil ibadat, termasuk dari ibadah yang paling utama setelah dua hal. Dijelaskan dalam kitab Fiqhul Muyassar bahwa sholat sunnah adalah termasuk dari ibadah yang paling utama setelah dua hal. Yang pertama al-jihad fi sabilillah. Yang kedua talabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi barakallahu fikum, kalau kita perbandingan jihad dengan sholat sunnah, maka secara otomatis jihad lebih utama. Artinya barakallahu fikum, ketika kita dihadapkan dengan satu kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, ini sholat sunnah, ini berangkat berperang, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan apa? Berangkat berperang, karena ini lebih utama. Yang kedua barakallahu fikum adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih utama dari sholat sunnah. Lebih utama dari sholat sunnah barakallahu fikum. Sehingga tidak heran barakallahu fikum ketika kita mendapati kisah-kisah para ulama yang ketika sudah azan sudah dikumandangkan, mereka tetap belajar, mereka tetap membaca, bukan mereka menunaikan sholat sunnah. Kenapa? Lebih utama barakallahu fikum mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh barakallahu fikum, misal di tempat seperti ini, majelis taklim, pembahasan belum selesai, tapi azan masyarakat sudah apa? Kaum muslimin sudah dikumandangkan. Kita ingin menyelesaikan pembahasan. Kita ingin menyelesaikan pembahasan. Maka cara yang kita lakukan adalah dalam rangka yang pertama menyelesaikan pembahasan, yang kedua menutup problem fitnah yang muncul bila didengar, dilihat oleh kaum muslimin. Kaum muslimin azan, kita pun juga apa? Azan. Setelah selesai azan, ada satu sunnah, sholat apa? Rawatib. Namun sholat rawatib dengan talabul ilmi lebih tinggi mana, lebih utama mana? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita lanjutkan ta'limnya, selesai dari ta'lim, kita tutup majlisnya, kemudian apa? Sholat wajib. Iqamah dikumandangkan. Barakallahu fikum. Ini dikarenakan talabul ilmi lebih utama dari apa? Sholat sunnah. Barakallahu fikum. Dan sholat-sholat sunnah ba'duha afdal min ba'd. Sholat-sholat sunnah sebagainya itu lebih utama dari apa? Sebagian yang lain. Bahkan sholatul witri barakallahu fikum, bahkan sholat malam, sebagiannya itu lebih utama dari sebagainya. Bahkan apa? Sholat witri dalam masalah waktu. Dalam masalah apa? Wah, waktu. Sholat witir paling utama itu waktunya kapan? Fi akhiril lail, di akhir malam. Fi akhiril lail, fi awalil waktu, di awal waktu. Hujan barakallahu fikum, barangkali ada yang mau diamankan helm atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi malam itu kan terbagi menjadi tiga, awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Sholat witir itu paling utama di akhir malam. Tetapi di akhir malamnya ini yang paling utama fi awalihi, di awalnya. Jadi kalau misal akhir malam itu terhitung dari jam 2 sampai subuh, maka yang paling utama ditunaikan jam 2-nya. Kenapa? Karena di awalnya. Barakallahu fikum. Namun dijelaskan dalam fiqhul mayassar bahwa seorang insan sangat dianjurkan untuk menunaikan sholat witir. Wa yustahabu ta'jiluhu, disenangi untuk menyegerakannya, yaitu menunaikannya fi awwalil lail, di awal malam. Ba'dal isya, kita barakallahu fikum selesai ini ta'lim, kemudian apa? Selesai sholat sunnah ba'diyah, kemudian kita sholat witir 3 rakaat. Itu sangat disenangi seperti itu. Bagi orang yang punya kekhawatiran tidak bisa bangun di akhir malam. Dan dijelaskan pula di situ, bagi seorang insan yang punya keyakinan bahwasanya dirinya mampu untuk bangun di akhir malam, disenangi untuk apa? Ta'khiruhu, menundanya nanti ditunaikan di akhir malam. Ini barakallahu fikum, namanya apa? ba'duha afdal min ba'd. Sebagiannya itu lebih utama dari sebagian yang lain. Terus disebutkan. Ini masih satu apa? Satu amalan. Belum dibahas dengan satu amalan dengan amalan yang lain. Intinya barakallahu fikum bahwa salat pada ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat di sini sifatnya umum, baik wajib ataupun sunnah, dan semuanya diperintah untuk ditunaikan dengan khusyuk. Barakallahu fikum. Sekarang praktek dari khusyuk. I'taqid annaka idza qumta ila salati fa inna ma taqumu baina yadayla. Ini yang pertama. Yakinlah ketika engkau sedang menunaikan salat, engkau itu sedang berdiri di hadapan Allah. Ini praktek khusyuk yang pertama. Engkau sedang berdiri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tahfas sudur. Yang mana Allah itu adalah zat yang mengetahui apa yang tidak nampak oleh mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Betul-betul apa? Yakin. Betul-betul ya? Yakin. Wa ya'lamu ma tawaswasu bihi nafsu. Dan Allah itu juga mengerti apa yang hatimu itu memiliki waswas padanya. Barakallahu fikum. Ini masih pada pembicaraan apa? Innama taqumu baina yadayla. Engkau itu seakan-akan ataupun engkau itu benar-benar berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin hafid ala ayakuna qalbuka mashghulan bi salatika kama anna jismuka mashghulan bi salatika. Yang kedua, barakallahu fikum. Kondisinya adalah engkau menjaga hatimu, mengkondisikan hatimu sibuk dengan amalan-amalan salat sebagaimana anggota badanmu sibuk dengan amalan salat. Jadi antara hati dengan perbuatan itu apa? Sama. Yang kedua berada di hadapan Allah, yang pertama berada merasa yakin berada di hadapan Allah, yang kedua bisa mengkondisikan menyatukan antara hati dan anggota badan. Apa maksudnya barakallahu fikum? Jadi hati itu tahu kalau kita sedang mengangkat kedua tangan. Mungkin enggak hati itu enggak tahu kita mengangkat kedua tangan? Hah? Ya kayak refleks aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati itu tidak hadir ketika mengangkat kedua apa? Kedua tangan. Padahal Syekh Nathaimin rahimahullah taala menjelaskan makna dari raf'ul yadaini 'inda takbir, makna dari mengangkat kedua tangan ketika takbir dan pada kondisi berdiri. Itu ada maknanya. Amana ya barakallahu fikum? Takzim. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap gerakan itu hati kita mengikuti. Allahu Akbar. Hati kita mengikuti. Coba bayangkan, coba praktekkan barakallahu fikum. Takbirnya dengan. Coba takbir. Hati mengikuti enggak? Angkat tangannya coba. Angkat tangan. Kalau cuma sebatas refleks, itu apa barakallahu fikum, hati itu apa? Belum sampai. Nah, di sini syarat dari khusyuk itu adalah qalbuka mashghulan bi salatika kama anna jismaka mashghulan bi salatika. Hatimu sibuk dengan salat dan sebagaimana anggota badanmu sibuk dengan salat, betul-betul menyatu barakallahu fikum. Yang ketiga, waliyakuna qalbuka aidan mutajjihan ila Allah kama anna jismuka mutajjihun ilal qiblah ilal jihati allati amaraka Allahu azza wa jalla. Hatimu itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati kita itu benar-benar seakan-akan kita sedang berada di hadapan siapa? Allah Subhanahu menghadapnya itu satu arah, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh kita menghadap ke arah kiblat, sebuah arah yang Allah perintah kita untuk mengarah badannya. Jadi benar-benar fokus kepada satu apa? Satu titik. Apa itu? Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Satu titik. Benar-benar ibaratnya barakallahu fiik, kalau di kepala kita, di hati kita ada sesuatu diringkes supaya masuk semua, kemudian apa? Fokus kepada satu titik. Makanya khusyuk itu perkaranya apa? Sangat sangat berat. Setidaknya barakallahu fiikum, setidaknya kita itu bisa khusyuk di awal sholat atau di akhir sholat. Setidaknya demikian barakallahu fikum. Kalau kita enggak bisa khusyuk di awal sampai akhir, ya di awal sholat dan di akhir sholat. Jangan sampai di awal saja kita sudah tidak bisa apa? Khusyuk. Di awal sudah grambiang pikirannya, misal mau sholat, sudah pikiran ini itu dan segala macamnya. Di akhir juga demikian. Kita tasyahud, kita hanya membaca tasyahud, bisa jadi kita apa? Belum selesai membaca tasyahud, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya barakallahu fikum, hilang semua dari apa? Kekhusyuan tadi. Minimalnya di awal dan di akhir. Karena untuk betul-betul fokus pada satu titik dalam waktu yang lama, manusia bisa enggak? Kalau yang pernah belajar bela diri tenaga dalam, disuruh apa? Mengkosongkan pikiran. Kosong. Nah, bisa gak sih kosong? Bisa. Tetap ngelamun kan? Nah, barakallahu fikum, kita diperintah untuk satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita itu di hadapan Allah. Hati kita menghadap ke Allah, gerakan dan amalan, gerakan dan hati kita betul-betul menyatu, yaitu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Amma ayata jihal jismu ila ma amarallahi, ila ma amarallahu bitawajjuhi ilaihi, walakinil qalbu da'iun, fa hadza naqsun kabirun. Adapun bila mana anggota tubuh itu menghadap ke apa yang Allah arah, apa yang Allah perintah untuk kita mengarah. Jadi Allah mengarah merintah kita untuk menghadap ke arah kiblat. Tubuh kita sudah menghadap ke arah kiblat. Namun hati kita do'ek, hilang entah kemana. Bahasanya itu wujudihi kah? Adamihi, adanya seperti tidak ada. Misal dalam majelis taklim, hadir dalam majelis taklim, tapi masih mikir, barakallahu fikum, yang ditinggal dari dagangan, mikir mau belanja setelah ini, mikir ini, mikir itu. Jadi enggak ada satupun yang tercatat ataupun apa? Nyantel. Misal barakallahu fikum, namanya do'i, hilang. Begitu pula dalam apa? Sholat. Kalau dalam sholat sampai pada tahapan kondisi seperti ini, kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, fahadza naqsun kabirun. Ini betul-betul kekurangan yang sangat besar. Bukan kecil, bukan kecil, besar, kata Syaikhul Islam rahimahullah taala. Hatta inna ba'dul ulama yaqul, sampai sebagian ulama itu mengatakan nih, bayangkan barakallahu fikum. Idza ghalabal waswasu, bila was-was itu lebih dominan di hati, ketika kita sholat, was-was itu lebih dominan di hati. Maksudnya was-was itu apa? Mikir sana, mikir sini itu lebih dominan di hati. Al-hawajis ala akhiris sholat. Yaitu pikirannya itu bukan pada konsen pada sholat, memikirkan yang lain. Fa'innaha tubtilu. Maka itu sudah membatalkan sholat. Bayangkan barakallahu fikum. Sampai pada kondisi apa? Seperti ini kata para ulama. Kenapa barakallahu fikum? Karena doa sudah hilang, dia enggak tahu lagi ngapain. Salat itu kan yang diperintah dalam salat itu apa? Menegakkan. Menegakkan. Bukan cuma sebatas mengerjakan, menegakkan. Yang namanya menegakkan itu apa? semuanya itu dikumpulkan, diamalkan. Ada orang barakallahu fikum, ya yang penting sudah tak kerjakan. Zahirnya di hadapan manusia tertunaikan sholat tersebut, namun ternyata di hadapan Allah belum apa? Tertunaikan. Kenapa barakallahu fikum? Dari ruh sholat, apa itu? Khusyuk tadi, itu enggak ada pada dirinya. Tidak ada pada dirinya. Sampai-sampai barakallahu fikum, para ulama menyebutkan hatta dalam masalah qiraah, membaca. Dalam masalah membaca. Seingat saya barakallahu fikum, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang menjelaskan makruh hukumnya bagi orang yang sholat ketika membaca Al-Fatihah itu diwasol. Disambung dari ayat pertama dan ketiga, tidak wakof dia. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ma disambung sama dia. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa barakallahu fikum? Karena diperintah untuk menghayati, bahkan dalam masalah qiraahnya, dalam masalah membacanya. Kenapa barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya ketika memilih apa namanya barakallahu fikum imam, beliau mengatakan apa? Aqra'ukum Qur'anan, yang paling pintar dalam masalah Al-Qur'an, hafalannya paling banyak, bacaannya paling bagus. Secara khusus bacaannya paling bagus, supaya barakallahu fikum ketika dia mengimami, makmum itu apa? Bisa menikmati bacaan dia. Tetapi kalau sudah barakallahu fikum bacaannya kurang bagus plus panjang, dersulo yang di belakang, grundel. Wis suara kepenak, sumuk, dawa maning misal barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sangat apa? Diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Menjaga hati musallin, orang yang salat, untuk benar-benar apa? Khusyuk di dalam menunaikan. Masjid barakallahu fikum sumuk, kita upayakan, kita fasilitasi. Apa yang bikin sumuk? Yang bikin sumuk itu apa? Hah? Udara kurang berputar, pasang kipas. Masih sumuk lagi barakallahu fikum, tambah kipas. Contoh barakallahu di tempat ini, antum merasa panas enggak? Panas. Yang punya kemampuan untuk beli kipas dalam rangka barakallahu fikum tahdzir, menghadirkan hati musallin dalam sholat, berapa pahalanya barakallahu fikum? Setiap taklim ada berapa orang ini? 50 orang khusyuk karena sebab kipas angin tadi. Jariah barakallahu fikum. Iya enggak? Jariah besar sekali barakallahu fikum. Punya kemampuan enggak diamalkan, rugi barakallahu fikum. Kita diajari oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita dimotivasi oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk betul-betul menggunakan harta kita sebagai fasilitas beribadah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir, kipas harganya 300.000, nabung setiap hari 10.000, bulan depan saya mau beli kipas. Ora usah cerita, langsung bawa kipas ini, langsung dipasang barakallahu fikum. Masalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kita butuh kesadaran terkait dengan hal-hal seperti apa? Seperti ini barakallahu fikum. Panas kan ya? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyejukkan hati kita di dalam kita menunaikan sholat. Kembali kepada permasalahan. Intinya bahwa ketika seorang insan hatinya lebih dominan dengan was-was, pikiran-pikiran di luar sholat, kata Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, inna ba'dal ulama yakul, sebagian ulama mengatakan bahwa sholatnya batal, belum menunaikan sholat. Namun barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, ala ilmi indallah. Kalau seandainya kita tidak katakan batal, artinya sebagian ulama mengatakan tidak batal, maka kewajibannya adalah apa? Memperbanyak sholat sunnah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Idza aqbalta ila salati fa'taqid annaka muqbilun ila Allah azza wa jalla." Bila engkau menunaikan salat, maka yakinlah bahwa dirimu itu sedang menghadap Allah. "Wa idza waqafta fi salati fa'taqid anna Allah taala qibla wajhak." Dan bila mana engkau sedang berdiri dalam salat, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Laisa fil ardi allanti anta huna. Namun ingat, bukan di tanah yang kamu berada padanya. Di mana barakallahu fikum? Allah di hadapan kita. Tetapi bukan di mana? Di tanah yang kita pijak. Kita sholat nih barakallahu fikum, depan kita apa? Kolam ya. Allah berarti berada di kolam. Enggak barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Sebagian orang barakallahu fikum ketika selesai sholat tidak berani memanjangkan kakinya ke depan, selonjor. Enggak berani. Kenapa barakallahu fikum? Saru. Allah berada di depan. Pernah ditegur barakallahu fikum sama orang? Atau enggak pernah selonjor setelah sholat? Setelah selesai sholat, kayak kita apa? Selonjor barakallahu fikum, ditegur. Tak boleh. Allah itu berada di hadapan kita. Barakallahu fikum. Enggak. Allah memang di hadapan kita. Tetapi tidak di tanah yang kita pijak. Syekhul Islam rahimahullah taala ketika menyebutkan, ini langsung akidahnya, keyakinan ahlu sunnah langsung disebutkan. Allah di hadapan kita, berada di hadapan Allah. Muqbilun ilallah. Tetapi ingat, Allah bukan di tanah yang kita pijak. Di mana Allah? Di atas arsy kita. Kok bisa Allah di hadapan kita tapi Allah di arsy? Apa jawabannya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang semisal atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita di dunia ini merasa bahwa dunia ini sudah sangat besar, ya. Sudah sangat besar. Tapi ternyata barakallahu fikum, kalau kita bandingkan antara apa barakallahu fikum, ciptaan-ciptaan Allah, bumi ternyata sesuatu yang sangat kecil, sangat kecil barakallahu fikum. Di dekat Masjid Nabawi itu ada Museum Asmaul Husna. Di situ dibandingkan, di situ sebenarnya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah dikatakan Akbar? Kenapa Allah dikatakan dari sifat-sifatnya? Di situ disebutkan perbandingan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Bumi besar ya? Sudah kita kunjungi semua. Hah? Ujung Jawa dari Jakarta sampai Jawa Timur sudah kita jelajahi? Belum. Ubek-ubek Purwokerto, Cilacap, Jawa Tengah. Wis pol ya, barakallahu fikum. Ternyata masih luas sekali. Kita merasa begitu besar bumi ini. Ternyata ketika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, planet-planet yang lain, bumi ternyata apa? Kecil sekali. Dibandingkan dengan matahari, ternyata apa? Bumi itu sangat kecil, matahari sangat besar. Ternyata masih ada yang lebih besar dari apa? Matahari. Dari kumpulan planet-planet tersebut, apa namanya barakallahu fikum? Galaksi Bima Sakti, yang begitu banyak, bumi itu sudah enggak kelihatan. Besar sekali. Ternyata belum seberapanya dengan langit yang Allah ciptakan. Ya benar berarti barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita menghadap ke arah kiblat, jelas Allah di hadapan kita. Karena kita sesuatu yang sangat kecil, Allah sesuatu yang paling besar, lebih besar dari semua alam semesta ini, lebih besar dari apa? Langit yang ada. Karena saking besarnya barakallahu fikum, Allah itu betul-betul di hadapan seorang yang sedang menunaikan sholat. Khusyuk. Hati itu dihadirkan. Hati itu dihadirkan. Antara gerakan anggota badan kita dengan hati itu sama. Itu sah? Sama. Hati kita ingin ruku, tangan kita pun bergerak, tubuh kita pun bergerak untuk ruku. Jangan anggota tubuh kita saja yang bergerak ruku, hati kita apa? Hah? Di rumah, di pasar. Tutul lah para yang gong. Sudah kepikiran ini itu dan ini. Mungkin enggak para kalian seperti itu? Sepakat. Sepakat para kalian. Sudah Isya? Masih banyak sekali barakallahu fikum. Masih ada 3 lembar, 3 halaman yang disebut oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala tentang apa itu khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa tadi kita ambil dari kaifiat khusyuk? Yang pertama, kita yakin bahwa kita itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama aja sudah luar biasa barakallahu fikum. Yang kedua, hati dan gerakan kita sama. Yang kedua, hati dan gerakan kita apa sah? Sama barakallahu fikum. Ini mungkin barakallahu fikum yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan masih dalam pembahasan khusyuk pada kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas khusyuk dalam masalah qiraah. Secara khusus di sini dibahas oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala adalah dalam membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu barakallahu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui arti kata demi kata dalam surat Al-Fatihah atau ayat demi ayat di dalam surat Al-Fatihah, yang mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan ruh dari sholat dan mudah-mudahan kita termasuk dari kalimat qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.